Para hadir kelak ningi awal ampun mersani teater Cakanca tahlil bending budaya se acara eta bade oreng rampok tapi sempat nolong nak kanak fakir miskin bade oreng ibadah keng urusan ibadah ibadah pribadi ibadah si khusus kangkui kamanfaatanna dek kaabek tibi ibadah hablum minallah tining ibadah hablum minannas ibadah atatang ke nolong orang keteh dek ka orang se puto korang bahkan ampun nyentang dek ka orang fakir miskin se minta tolong. Jadi kemperenah kabadean sebagian masyarakat carita saya nyarita aki kemperenah sebagian masyarakat jauh sangkunama Nabi mungku Gusti Allah sekarat tu dek Gusti Allah nyatana kotu pada hubungannya dak ka Gusti Allah mapan dak ka manusia bun sate jamah nok sebede ko tu mapan cak sampai dia nyalanya ko beter mun pas etempeng deki arajeun tu sana dak ka manusia ibadah naga pangeran ai korangi asolat apa saatik ibadah haji umrah keng dolim ka orang ngan dia jaga orang. Namun araja entu sana ngan dia jaga orang penting penguasana. Kau betir tak masuk orang si rogi, orang si bangkrut. Apak tak amal dapat ke akhirat? Kangkui nepus otang tu sana. Tak ibek tak kasuarga. Dan ini kasi rogi. Nah, berdana rampok kelak pas bisa salamat. Keng podana beri si nolong serah. Fakir miskin. Dua nak orang se doif. Ni kamanti. Sebab nak kanak se idolimi kelak kan nyuon ka pangeran. Idolimi jak ko jae yojak. Akhirnya kan atena mak belas arwah rampok. Atua bagus. Akhirnya Gusti Allah kasokan apa ring rahmat. Jak saking ngah beni tua nak kanak miskin. Ki jak ring rampok. Napa sih telah kini ajun Gusti Allah. Artinya jek sampai bodo pangangkep di nangko arampok gawe. Si penting oleh narampok nolong orang. Ki mun si tolong atua. Mun pas atua coba ni. Lah ni kabar ada bu. Si paling sempurna apa sih lah? Si mapan dengan pangeran, mapan dek kasih saja mah dong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para rabu saja beda atet kebiasaan. Ada tradisi di kalangan orang Turki. Orang Turki, kaum muslimin muslimat ning ka desa. Manabi bade orang mau selawat disebut asmana Gusti Nabi. Pas tanang ngase kangen, etepet akhika ka ate. Ka mate ni. Si maksud ate jantung. Ning ka jer ni. Etepet akhi teku. Wadah orang salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ini sambil salawat Allahumma salli wa salli wa barik alaih. Sambil itapet. Kenapa? Nilai filosofinya adalah orang yang rindu kepada baginda Nabi, ketika namanya baginda Nabi disebut, maka hatinya bergejolak rindu ingin bertemu baginda Nabi. Jadi orang siapun depak kah sampungan kerong kah kustirnya Nabi, mana Nabi orang sih kerong ni kah sebut aku liatnya ngerti tanya aki kasih apa kalan gini baru mati pun sebut bakal lah itu ku si kanjar ini apas berem macam sakingnya gini kah si sebut kustir kanjeng Nabi kerong dek kah kustir kanjeng Nabi. oleh ganjaran. Mun saya sebut bukan lah, minta oleh ganjaran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nikahkan dengan jantung. Kanjeng Nabi ada bu, ala fil jasati mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Manabi fokus daging gak dintoh satu jah abah raka bekal norok fokus, tengkah hurina norok fokus, pikiran nak fokus, lesan nak fokus satu jah. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tetapi kalau daging, segumpal daging ini rusak, maka seluruh tubuhnya akan ikut rusak. Mun atina rosak tapi norok rosak. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah jantung hati.